بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أمرنا باتباع ملة إبراهيم حنيفا والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى wa ala alihi wa ashabihi ahli shidqi wal wafa amma ba'du khadratal muhtaramin para alim, para kiai, ibu nyai, para sesepuh, bini sepuh ingkang kula taklimi, bapak kepala desa, sedaya perangkat lan tokoh-tokoh masyarakat ingkang minulya. Saudara-saudara saya dari anggota Polri yang saya cintai, yang saya hormati, para bapak, para ibu, para sederek, hadirin, hadirat ingkang dipun mulyakaken, sahibal hajah panjenenganipun Bapak Tambar saha ingkang garwa sagotrah kaluwarga ingkang sinubagya, terkhusus Ananda Diki Setiawan ingkang sareng-sareng kita dongaaken, mugi-mugi dados putra ingkang solih, taat dateng Allah lan Rasulipun, ngabekti dateng tiang sepuh kekalihipun, manfaati tumraping keluarga, agami lan masyarakatipun. Amin Allahumma amin. Ndongake anak niku muga-muga sholih, yen kakung sholihah, yen putri ojo didongakno muga-muga sugih mawon, ojo didongakno muga-muga pinter kemawon, mergo pinter nek mboten sholeh niku malah ngerusak, padha-padha nakal niku luwih bahaya sing pinter timbang sing goblok. Cara panjenengan maling pinter karo maling goblok niku bahaya sing pundi? Bahaya sing pinter. Maling goblok ya apa sing dicolong? Paling telo, menyok, pitik, mentok, bedah hontel, kotang dipeme. Maling goblok. Tapi lek maling pinter, ngapunten mbok sirae wong sadang iso dimplok. Sing nyusahno Pak Polisi iku maling-maling pinter. Maling goblok iki gampang urusane. Mulane lek ndongake muga-muga dados anak ingkang saleh, yang sering saya istilahkan jadi anak yang pelopor bukan pengekor. Anak yang perintis bukan pewaris. Anak yang pengais bukan pengemis. Anak yang punya karakter bukan yang karaten. Anak yang penggerak bukan penggertak. Anak yang luar biasa bukan yang biasa di luar. Anak yang beradab bukan anak yang biadab. Anak yang taat bukan anak yang keparat. Kalau dalam bahasa Al-Quran diistilahkan ulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar. Anak yang ahli zikir, ahli fikir, ahli ikhtiar, yang takwa, yang cerdas dan yang terampil, hatinya sensitif, otaknya kreatif, hidupnya produktif, atine tertib, uteke yo lantip, tangane yo urip, ngerti, pinter, turyo prigel, sergap zikir, pinter mikir, gelem dangir, gelem malir, gelem jangan menir, gelem nyupir, nek dhewe musuh wani melintir, mampu menghadapi masalah moralitas, kreativitas, dan kriminalitas, akliyah, kalbiyah, jasadiyahnya terpadu, raga, rasa, rasio menyatu, pinter olah raga, pinter olah rasa, pinter olah rasio. Niku anak sing soleh, kula baleni sering kula sederhanakan, menjabarkan dawe Allah dan Al-Quran, fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah. Ganjarane kathah, bayarane turah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu bapak engkang dipun mulyakaken, niki baleni riyen anak kula panjenengan niku dadine mesti salah satu dari empat model. Anake panjenengan niku sok dadine ya salah siji teko papat. Ana anak sing nomor siji, anak sing soleh wau, pinter golek ganjaran, ya kober golek bayaran. Sing nomor loro muk nguber ganjaran nganti ra kober golek bayaran. Nomor telu mek nguber bayaran nanging ra kober golek ganjaran. Sing nomor papat wis ora pinter golek ganjaran. Kalau dalam bahasa Al-Qur'an diistilahkan ulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar. Anak yang ahli zikir, ahli fikir, ahli ikhtiar, yang takwa, yang cerdas dan yang terampil, hatinya sensitif, otaknya kreatif, hidupnya produktif, atine tertib, uteke yo lantip, tangane yo urip, ngerti, pinter, tur yo prigel, sregep zikir, pinter mikir, gelem dangir, gelem malir, gelem jangan menir, gelem nyupir, nek dhewe musuh wani melintir, mampu menghadapi masalah moralitas, kreativitas, dan kriminalitas, akliyah, kalbiyah, jasadiyahnya terpadu, raga, rasa, rasio menyatu, pinter olah raga, pinter olah rasa, pinter olah rasio. Niku anak sing soleh, kula baleni sering kula sederhanakan, menjabarkan dawe Allah dan Al-Quran, fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah. Ganjarane kathah, bayarane turah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu bapak engkang dipun mulyakaken, niki baleni riyen anak kula panjenengan niku dadine mesti salah satu dari empat model. Anake panjenengan niku sok dadine ya salah siji teko papat. Ana anak sing nomor siji, anak sing soleh wau, pinter golek ganjaran, ya kober golek bayaran. Sing nomor loro muk nguber ganjaran nganti ra kober golek bayaran. Nomor telu mek nguber bayaran nanging ra kober golek ganjaran. Sing nomor papat wis ora pinter golek ganjaran, ora kober golek bayaran. Sampun-sampun cekap. Niki umek perkara ngene tok aku ora dirungokke mangke. Pun cekap-cekap, ora usah kathek mudhun-mudhun, meneng. Kula wangsuli, cobi Bapak Ibu nun sewu. Niki wektale terbatas. Misale panjenengan duwe anak perawan, duwe anak wedok, dilamar bocah lanang model papat, bocah podong, ganteng-ganteng, gagah, gede dhuwur, sehat, atletis, kuning-kuning kulite sak untu-untune pisan. Tak urut siji-siji sampean milih sing ndi. Nomor siji, bocahe pinter golek ganjaran, ya kober golek bayaran. Bocahe soleh, ahli ibadah, maca Qur'ane fasih kon nadzan ya cemengkling, selawatan ya ngelik-ngelik, ngimami ya cetha, kon khutbah ya iso, ceramah ya pinter kaya aku. Kaya sapa? Nah terus misale dadi dokter apa dadi polisi? Ganjarane kathah, bayarane turah. Sing nomor loro, bocahe nguber ganjaran tapi ra kober golek bayaran. Srewegep nang masjid, ra muleh-muleh ke masjid, penggaweane bendina wiridan, zikiran, tahlilan, yasinan, selawatan, manaqiban, istighosah, mujahadah, nek bengi tahajud esuk salat duha. Pokoke lek maca istighfar suwengi ping 200.000 nganti merotolno tasbih 8. Bendina penggaweane ngumetno tasbih wer wer wer wer. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, stok stok stok stok stok stok stok stok stok stok. Kentekan tasbih. Suwe-suwe bingung golek tasbih, akhirnya ngerentengi tetang wedhus. Direntengi gawe tasbih. Nang masjid tapi ora gelem mergawe. Nek lesu ya ngrokoti beduk, ngrikiti cagak, ngokop banyu jeding, mangap ngombe banyu kran. Bocah ngene iki nek dipek mantu juruse mo 5, moh mergawe mangan melok mertua, nek perlu diakei mo selawe. Moh mergawe mangan melok marotua, marotua muring-muring mantu mencap-mencep, marotua mangkel mantu mesam-mesem, marotua mongkok mantu menengai, marotua mobing mantu minggat, marotua mati mantu melok marisi. Samane sapal durung. Kuwi sing nomor loro. Sing nomor telu, bocahe nguber bayaran nanging ora kober golek ganjaran. Srewegepe nyambut gawe ra karuan, angger jam 3:30 isuk mesti wis tangi, tapi ya ora tau subuh. Ngewangi tanggane mbubuti ulune pitik. Oleh opah cakar telu karo suwiwi loro kenek gelawah sarapan. Jam 7 isuk langsung budal kerja nang bangunan nganti jam 4 sore. Tok omah jam 4 ngarit golek suket ngomakani wedhus karo sapine. Pokoke moh leren. Bar magrib mider kampung keliling dodolan tahu tek. Jam 11 bengi tafakur ngeramal togel. Jam 1 gelar kloso kancane diceluki kabeh gawe jamaah mendem karo jamaah kope. Jam 3 isek melek ndelok bal-balan totoan. Dadi sing dipikirno dhuwit tapi ora tau ngaji, ora tau ibadah. Sing nomor 4, bocahe wis ora pinter golek ganjaran, ra kober golek bayaran. Ngemis. Ngemis ganjaran ora oleh, bayaran pepleh, ganjarane keteng, bayaran seteng. Cobi ibu-ibu kira-kira milih mantu, milih bocah sing nomor 1. Bener, pinter golek ganjaran, kober golek bayaran. Leres milih nomor 1. Mergo soleh niku kudu donya akhirat. Ganjarane oleh, bayarane ya oleh. Saman milih nomor 1 niku wis bener. Tapi nuwun sewu, anake sampeyan sing wedok iki kira-kira wis pantes ta urung dilamar bocah sing nomor 1 kuwi. Hah? Ndelok gerangane ya urung koyoke. Nek gak pengin kabeh pengin, mangkane jenengan aja pengin tok, kudu ngimbangi. Lek kepingin duwe mantu bocah lanang sing nomor 1, anake sing wedok kudu dididik sak api-apike. Ben pantes dirabi bocah lanang sing nomor 1, aja nganti keliru didik anak wedok. Engko sampean dhe anak wedok neng salah didik, trimo disandangi rapet, dipakani warek, turokno nggon sing anget. Pokok tarjete bocah ben sehat, giat, semangat, kuat, luwemu nganti diangkat berat. Kon dikir ora iso, kon mikir ora iso, kon mergawe malah lunga nek segone mateng lagek moro. Wis gedhe ape dirabekno ra iso apa-apa, ra iso marut klopo, ra iso mbetono tumbar karo mrica, sini-sini wong tuwa ngrugekno mara tuwa. Masa cah wedok kok senengane kluyar-kluyur turut ratan numpak pedah motor lanang Mega Pro to fiction nang karo mekekeh. Ngetok nudele sing lorek kuwi. Nganggo rok cewekak model SMS, selakangane metu saide. Kuping disumeti headset, tangane tengen nyekel HP BlackBerry sing kiwa nyekel remote ambek gobek-gobek turut dalan. Lha aku takon bocah wedok nek model ngono ku kira-kira sing nglirik salah nang nomor pira? Ya kabeh nek perkara nglirik. Ora nomor 4 tok wong aku wis dadi kiai nek roh ngono ku tak lirik. Tapi yang nglirik tok Bu, nek arep ngelamar ya pikir-pikir apa ya level cewek ngono ku dapurane. Lho, cewek ngono ku kena dijak golek ganjaran apa ora? Iso ngrumat bayaran apa ora? Mun cewek ngono ku dipakono wedhus yang mendem kok wedhuse. Mulane kudu diimbangi. Niki penting kula aturke Bapak Ibu, soale masalah anak niku penting sangat. Wong urip ora duwe anak niku susah. Terutama lek pun sepuh mboten wonten sing dingengeri. Sak enak-enake ngenger dulur, sik gak kaya ngenger anak. Mangkane tiyang gesang mboten gadah anak niku susah. Duwe anak tapi nuwakal luweh susah maneh. Mergi napa? Anak nakal kuwi ramutane gampang ngramut wedhus nakal. Sampeyan duwe wedhus nakal kok aras-arasen ngramut, gampang solusine. Kekno wong, kekno tangga akeh sing gelem ngrumat andum bathi. Bathi 2 juta, 1 juta ding, bathi 1 juta 500 ding. Didol ya payu dadi dhuwit, dibeleh masak apa wae enak, kare, gule, rawon enak. Kuwi nek wedhus nakal. Tapi lek anak nakal, dikekno tangga, kekno wong, sapa gelem ngrumat? Ngrasakno ngrumat wong ketok iku kudu nyiset mata. Didol ora payu. Dituturi bantah, diajar mewek. Kon minggat ora budal, digua balik muleh. Umpane rung tok omahe cahe wis tok omah neh. Dinjarno urip isini-isini wong gerang. Apa dipateni dosa. Apa dipendem bocah isek mloro. Dilebokno menjero neh, dalane kadung ra sedeng. Susah. Kamangka ngramut anak sakniki benten kalih ngramut anak zaman biyen. Luweh gampang ngramut anak zaman biyen. Anak zaman biyen iku nek karo wong tuwa manut-manut, nurut-nurut, nggih napa nggih? Anak saiki masyaallah. Biyen anak diomongi wong tuwa ku ning ngarepe wong tuwa gak wani, masih raine wong tuwa gak wani, ndingkluk. Anak saiki dituturi wong tuane, ndangak banter balike. Lainnya sama nanti hati ngomong neng anak aja nganti keprucut. Kadang ngomong wong tua keprucut omong neng anak. Anak ya iso bantah wong casa iki. Cong cong. Nasibe bapak irat tau bapak. Koncone bapak kuake, anak api api rakoyo kue. Bapak irasane kleru wong di anak kue. Jari anak, iya pak. Apa doa ya aku ya kleru di pak kue. Wong kancaku akeh niku bapak ya api api rakoyo kue. Kowe kaya gerandong ngono. Lha iki kok diterusno anak ya iso mbantah. Ngono jong kowe dituturi wong tuwa, wani mbantah ya, anak anopo? Jere anak, lha kowe pak-pak anopo no? Rugi aku ndek anak kowe. Jere anake, nah aku bathi apa ndek pak kowe? Ya belas ora bathi, padha wae. Ngono ku sampean ibu katik melok-melok, bocah dituturi wong gerang mbantah. Aja direken omongane Pak, aja direken. Buke keri, krungu omongan nem keri. Wis meneng ae, kowe ape tiru-tiru Pak pisan. Pak wis bento, kowe ape bento pisan. Dadi sak omah engko dadi keluarga bento. Ngapunten, bocah biyen kok diomongi, "Cung, Nduk, kowe aja lungguh bantal, nak marai udunen." Ora ana cabian wani lungguh bantal. Niku asline kan didikan tata krama. Wong bantal ku nggone sirah kok dilungguhi bokong. Ora ilok, gak apik ngono ae. Tapi bocah biyen ra wani lungguh bantal. Cah saiki sampean tuturi, "Aja lungguh bantal, kok ndak udunen." Bu, kuna jere sapa? Wong supir bis kabeh lungguh bantal ya ora ana sing udunen. Wong cah saiki biyen ana prawan diomongi aja nganjir ngarep lawang, kalau ana Joko ate nglamar awakmu ndak bali. Rawani prawan biyen nganjir ngarepe lawang. Ya asline kan ewoh-ewoh wong liwat to. Prawan saiki aja nganjir ngarep lawang, kula nang Joko nglamar awakmu ndak bali. Tambah aku nek nganjir nang ngarep lawang eneng sing nglamar bali aku roh to, Bu. Tak ubrok. Nek aku nang jero kuwi tambah ora ketok. Cobi, gak ngene bali kaya wis aku ndek serep 5. Masya Allah, wangel padahal. Coba kita angen-angen, ibu bapak engkang dipun mulyakaken, barang dunia ini, barang dunia ini sing kenek kita nikmati setiap saat, kapan mawon, ten pundi mawon saged kita nikmati, nggih namung setunggal, namung anak soleh niku. Liyane anak sholih sholihah niku mboten saged kita nikmati setiap saat. Iso kita nikmati namung pada waktu-waktu tertentu saja, namung pada saat-saat tertentu mawon. Contoh kenikmatan donya iku wak pirang-pirang. Omah apik iku ya nikmat. Omah apik iso sampeyan nikmati di saat sampeyan nduk omah. Iso nikmati apike omah. Tapi sampean metu nang jaba, ya belas ora iso nikmati. Apane sing ape dinikmati? Wong cendelone ora kena dinikmati, gendenge ora kena dinikmati. Wong sampean nang jaba, piye nek ngrasakno kenikmatane omah ape. Allahumma shalli ala Muhammad. Panganan enak iku ya nikmat. Ibu sampean iso nikmati panganan enak, iku lek sampean waras iso nikmati panganan enak. Nah, sampean loro ora iso nikmati enake panganan. Ilate sampean lede, sak enak-enake panganan ra ono gunane. Apa manah ilate sampean melentung sepadha pentole mik. Panganan enak nganggur. Bapak-bapak, sampean ndek bojo wayu ku ya iso sampean nikmati nek sampean sehat, iso nikmati bojo sing wayu, sehat. Nek sampean gering ya lenger-lenger geragapan nek turu. Apa maneh sampean nanyang-nanyangen ya bro bojomu. Nganggur. Namung bisa dinikmati di saat sehat. Tapi lek anak soleh, kapan mawon iso kita nikmati? Ten pundi mawon iso kita nikmati? Anak soleh iso dinikmati di saat kita sugih. Kalau sampean ditakdir Allah dadi wong sugih, duwe anak soleh seneng iso nikmati. Bandane ora rugi, ngeragati entek piro, mondok tok endi sekolah tok endi, ora eman. Soale anake soleh iso mikul dhuwur, mendem jero asmane wong tuwa. Kula sampeyan ditakdir fakir, duwe anak soleh seneng iso nikmati. Wong tuwa kok susah mikir butuhan, susah mikir ekonomi, iku lek anake soleh, iso nglibur wong tuane. Bu, jenengan kok susah to Bu, napa sing dipikir? Cung jenenge wong tuwa iki ya mikirno awakmu, mikirno anak. Napa to Bu sing dipikir wong barang donya kalah nggih empun. Mboten usah susah-susah, kula mboten pengen nyusahno tiyang sepuh. Dongaaken nggih Bu, kula niki saged ngaji, saged sekolah sing temen, mangke saged nyambut damel angsal pendamelan, terus kula saged mulyakno jenengan. Ndahne senenge ndi anak model kaya lah nek anak ora saleh. Nek wong tuane lengar-lengeri malah disentak kok. Kowe kok lengar-lengeri mikir apa to Bu ranjene? Jenenge wong gerang ya mikir delondong. Enggak mikir dapur anem mikir sapa. Sing mau pikir apa? Jenenge wong tuwek ya pengen nukokno bedah motor anak. Gombel to piye? Ya Allah, ibu bapak, kula sampeyan nang donya duwe anak soleh, seweneng iso nikmati. Misalnya nggih, putrane sampeyan ngaji utawa selawatan ngene lho. Iki sing duwe anak mesti bangga kaya anakku kae sing maca. Putrane sampeyan khataman Quran, ndek masjid, ndek musala, nang macane Quranku fasih, tartil, tajwide bener, makhraje tepak, lagune enak. Yakin watine wong tuwa tercep ya Allah anakku kaya sing ngaji. Alhamdulillah ya Allah. Kula jenengan paringi anak kok apike kaya ngoten. Bangga ra kenek dituku. Sebalike jajal sampean duwe anak wis sekolah ora tau munggah. Sekolahe goblok, ngaji ya ora iso. Jamaah nang masjid ya ora tau, karo wong tuwa ora nurut. Karo tonggoran duwe tata krama, penggaweane brak-brok turu tembong. Kewan dhelek awak sampeyan. Lah soalé nek anak nakal ki wong tuane katut. Mau bengi-bengi mari udan numpak sepeda motor, nek wong tuwek mlaku gremet-gremet tunoh-tunoh ape kebreset. Ngono ku ora medhun sepedaan malah dibeleyar kok. Bengi-bengi kok ngelutus to, Mbak? Kok waget iki mau bocah ora duwe dur. Ranjine dluwandonge sapa ya? Loh. Paling iku biyen mbokne nalika metenge iku nyidam bledhek. Mbokne katut. Coba niku ten donya. Ngantos kula panjenengan pun pindah gesang ten alam barzakh. Dan alam kubur anak soleh saged dinikmati. Allahumma shalli ala Muhammad. Ibu bapak jemaah rahimakumullah. amale anak sing isih nang donya niku disuguhno wong tuane sing wis pindah ten alam barzakh. Nek anak amale apik, ahli ibadah, sholih sholihah, mengke wong tuane sing ten alam barzakh oleh kiriman ganjaran. Terus lek anak nakal-nakal, betik-betik, beling-beling, ahli maksiat, wong tuane sing ten alam barzakh niku ya oleh kiriman dosa. Terus soale napa? Keliru oleh didik anak. Ora iso didik anak. Ten donya mawon, ibu bapak, nun sewu, ono anak sedekah nang wong tuane. Iki anak oleh ganjaran. Dadi anak sedekah nang wong tuane dhewe, niku anak oleh ganjaran. Wong tuane ya oleh ganjaran padha karo anake. Mergo apa? Bener oleh didik anak. Tepak oleh didik anak. Lho enake lek duwe anak apik. Wis oleh sedekah, oleh samane ngrungokno to, Ron? Wis oleh sedekah ya oleh ganjaran. Coba. Ono anak sedekah no tangga, iki anak oleh ganjaran, wong tuane ya katut oleh ganjaran. Mergo bener oleh didik anake. Tapi sebalike, ono anak gepuk tangga, iki anak dosa. Wong tuane ya katut nrimo dosa, padahal ra melok gepuk. Mergo apa? Ra iso didik anak. Ono anak gepuk bapakne dhewe, pakane dhewe kepruk ndase nganti mentul-mentul sak semangka. Iki anak dosa, bapake ya katut oleh dosa. Lho gak enake to, wis bendol, lara oleh dosa. Mergo ra iso didik anak. Hati-hati masalah anak. Biasane ibu-ibu niku rondok merawasi. Mangkel karo bojo niku anak dimusuh. Halo. Bu. Mangkel karo wong lanang ora wani, akhire anak sing dimusuh. Wong bocah ora opara apa to pak dolanan sentake. Ya kana nang rame terus. Akhire anak telu ditutuki kabeh sembendol bathuke seragam. Anak moro ning pakane. Nang kene apa bathuk om tutuk ibu, Pak? Cah telu diduduki kabeh. Iya, Pak. Pakane ya setel. Akhire anak dindumi tutuk situ edang. Roh ngono, ibu om nang bales tutuki dhewe-dhewe. Pancen bu omku gendeng. Jadi anak. Iya, Pak. Buke gendeng. Ya. Berarti sampean bojone wong gendeng no, Pak. Ya awakmu ya delondonge wong edan. Dadi sak omah dadi keluarga gendeng. Atos-atos, soal anak. Ten alam barzakh nggih ngaten. Anak ning donya nglakoni poso, wong tuwa ning alam kubur oleh kiriman ganjarane poso. Anak ning donya nglakoni haji, wong tuwa ten alam kubur oleh kiriman ganjarane haji padha karo anake. Anak ning donya mbangun masjid, wong tuwa sing ning alam kubur oleh kiriman ganjarane mbangun masjid. Anake panjenengan kok wiridan, wong tuwa ning alam kubur oleh kiriman ganjarane wiridan. Anake ning donya salat tahajud, wong tuwa ning alam kubur oleh kiriman ganjaran tahajud. Anake sing ning donya mendem, wong tuane oleh kiriman toa. Gerocok arak karo malaikat. Anak ning donya kopek, wong tuane ning kuburan dadi keplek-keplekno malaikat. Saman ora percaya kenek tapi sampean titeni lek wis nang kuburan. Padahal pun sering kula aturke kersane dados pepeling. Kahanane tiang ten alam barzah pripun? Mal mayyitu fi qabri illa kal gharikil mughawwas yantadiru ta'watan talqahu min auladihi wa qaribi asadikillah fa idal haqatu kanat habu ilahi minad dunya wa ma fiha. Tiang ten alam barzah no alam kubur niku padha kalih tiang kelelep. Lek nang donya kelelep banyu, kelelep banjir, nek nang alam kubur kelelep dosa. Jenenge wong kelelep iku brok-brok, jerit-jerit, tawe-tawe njaluk pitulungan. Sing iso nulungi diantarane donga. Dongane sapa? Dongane kanca, dongane tangga, dongane anak. Niki sing paling kenek diarep-arep dijagakno tenanan ya dongane anak. Dongane kanca ya kenek diarep-arep, tapi enten sayange. Sayange napa? Wong iku lek sugih kancane akeh, berarti akeh sing dongakno. Nek ra patek sugih, ra patek duwe kanca, ora patek ana sing ndongakno. Nek wong melarat, tambah ra duwe kanca. Kancane ya mek setel siji loro sing padha ra gableke. Berarti sing ndongakno ya mek siji loro kuwi. Ya mbah wong nek sugih lek terus kabeh-kabeh do ngakoni bateh, ngakoni keluarga, kaya ambek aku sek keluarga, Mbah. Ya apa maneh wonge dadi pegawe, kae le Mbak nek diurut-urut mek aku asline ya sek mambu. Mambu kelek, mambu entut ya ora cetok. Tapi nek melarat iki lho kabeh-kabeh mau ngakoni ibadah. Lah nek sering kula atur kok mergane kula gregeten. Apa oh nek wong sugih dimulyakno nek wong melarat diremeno bulan-bulan iki kula sampeke. Aku paling jembek. Padha ra melok duwene donya kok. Wong wedok-wedok ireng-ireng ngantene di dhewekno. Lah sing sugih nglumpuk padha sugih. Bolo-boloan modele wong wedok-wedok ku. Wong sing melarat dikelumpukno padha melarate. Kene apa katik ngono? Muslimatan yang ngono nglumpuk sing sugih padha melarat. Arisan tahlilan yang ngono iso ngelumpuk ngono modele. Bakasane ya suwe je sing sugih iki bakasane ya wis ra karo karuan artis-artis ngono kuwi sing diceritakno. Nah sing melarat ya bakas wereng, bakas tandur. Sumpek aku kok. Ngireng-ngireng nganten yang ngono sing sugih tumpakno motor sing apik-apik bangsane Hammer, Fortuner, Land Cruiser, Panther, Innova, Avanza, Xenia, EPV, Honda Jazz. Wis sing sugih-sugih Mbak Yanti, Mbak Silvi, Mbak Mika, Mbak Ika, Mbak Widya, Mbak Tuti, Buka Ciruko ya, Buka Jemput Maina. Pokoke sing sugih-sugih. Ngono sing basane Sundari, Supiyah, Ratemi, Katoya, Kasmining, Rumijah. Kolte kuwi nek perlu tumpakno tosa. Sangune ya siji to, sing sugih-sugih sangune ya enak-enak buah-buahan, buah pir, apel, jeruk, duren, klengkeng, duku, anggur, ngombene Fanta, Sprite, Maison, arupa nari sweat. Heeh. Sing numpak kolte pak sangune ya ote-ote. Onde-onde. Tempe, tahu isi, lemper, gemblong, jemblem, saplat. Ngombene ya es teh diadai plastik kuwi. Kayak selang taleni karet. Ketuti nondur motor. Untung kon ngantenan kaya buwe do. Sing suge-suge ketok pantes, gandes, luwes, lemes. Medun kok kendaraan ini sandalan jinjit dawur lembeane dawa krimping, krimping, krimping, krimping. Gelangnya akeh ambek mlakune dicentit-centit-centit-centit-centit. Ambek bokonge ngewene. Sing melarat medun kok kaltepak ra rupa-rupa manungsa kok. Ngelambene jedhir kabeh. Mergo entek ote-ote 6 lomboke 24. Rambuti morak marek keterak angin serang karu-karuan. Keringete drodosan meruntus. Celake lho luntur ndelewer tok pipi kan. Ngelipstik munggah no moto medun kokol ini sandal japet sisian saya dipeloro kok nyangking kerdus mau wangkel lah gue enak dungane konco ya kena diharap-harap tapi ngono kuwi dungane tonggo ya kena diharap-harap tapi tonggo gelem dungakno kan diundang nek diundang orang ngarah zaman tau dungakno buyutku sing wis mati turu orang ngarah wong ora tau tak undang diundangin delok-delok seo. Diundang tahlilan ini lho kan dungakno keluargane sing wis mati. Delok-delok sing ngundang sugih yo semangat budale. Nang ngene wong sugih kudu tepat waktu. Kadang sing ngimami tahlil bareng yo gregetno. Nek sing ngundang wong sugih wakas budale. Nek sing ngundang wong melarati kleles. Ngono to? Oh berarti nggonku ketularan kok kene, Bro. Ana gone wong sugih ape tahlil ketok berkate bak kewedi ngono kae. Mantep wong tahlil karo pelorak-pelorok. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ketok berkat gedhe. Bareng sing ngundang wong ra duwe. Ngapa tahlil limatane ngelirik. Gepeng iki berkate. Paling ya tewel. Bayak teri nang ndok paling ya saigar. Mikreteng tahlil wis ratenanan balas na na ha na na ha na na ha na na ha menunggu bar tahlilan iki mudine katik sambutan para bapak para sederek matur suwun waosan tahlile mugi-mugi sedaya dosane almarhum di ngapura Allah nggih kuwi nonggon muni nggih mulai turut dalan yang gremeng berkat gepeng yang jelok sepura bareng berkat gede yang karuan tapi ini anak ini ku ikhlas ndongakno wong tuwa tanpa pamrih. Niku iso diarep-arep lek putrane jenengan pinter ngajine dadi anak sing saleh ngantos akhirat iso dinikmati. Lha piye? Anak soleh kate mlebu swarga iku diperintah karo malaikat, "Jung, nang mlebu swarga." Nggih. Tapi kene riyen, bapak kali ibu ten pundi? No, bapakmu, ibumu jatahe neraka. Emoh kula mlebu swarga. Nek mboten kalih bapak ibu. Bapak ibu riyen kula nembe nyusul, anak kula disiki bapak karo ibu. Anak ana apa kula? Kula iso ngaji sing bandani bapak ibu kula. Kula diopeni bapak ibu kula, diperhatekno kalih bapak ibu kula, ngantek kula hafal Quran, niku mergo jasane bapak ibu kula. Anak kula badhe mlebet swarga. Bapak ibu nggih kedah mlebet swarga. Bapak ibumu jatahe neraka. Ngantek golek itu. Oleh to ora? Ora oleh tak jeguri neraka. Bingung malaikat. Wong neraka nek dijeguri ahli swarga mati genine. Akhirnya malaikat lapor Gusti Allah, "Gusti, enten kasus. Candi sing nggih kasus, cah sadang. Eneng apa? Enggak pakane mbokane niku ten gene neraka, tapi anake swarga. Lah anake mboten purun mlebu swarga nek gak saran bapak ibuke, padahal bapak ibuke ten neraka. Badhe dibeto. Lah nek mboten tiyang sali, niku neraka badhe dijeguri." Terus Gusti Allah dawuh, ya wis timbang kasus, turuti turuti cah sadang kok ngamuk ndak. Nggih geger akhirat nggo cah sadang. Iku nek anake api. Lho anak api mlebu neraka ya ngono cambeling. Kongkon mlebu neraka. Kono nang neraka. Ora iso. Lho kok ora iso? Pake karo mboke nanti. Pak mbokmu swarga. Ora iso kok enak men. Aku ngene iki ya gara-gara pake. Kene ngopo? Enggak pakane mbokane niku ten gene neraka tapi anake swarga. Lah anake mboten purun mlebu swarga nek gak sareng bapak ibuke. Padahal bapak ibuke ten neraka. Badhe dibeto. Lho nek mboten tiyang sali niku neraka badhe dijeguri. Terus Gusti Allah dawuh, ya wis timbang kasus, turuti turuti cah sadang kok ngamuk ndak. Nggih geger akhirat nggo cah sadang. Iku nek anake api. Lho anak api mlebu neraka ya ngono cambeling. Kongkon mlebu neraka, kono nang neraka. Ora iso. Lho kok ora iso? Pake karo mboke nanti. Pak mbokmu swarga. Ora iso kok enak men. Aku ngene iki ya gara-gara pake karo mboke. Aku ora dituturi. Tambah dibandani kok. Aku ora ngaji dinjarno, aku ora ibadah dinjarno. Lah nek aku neraka, aku gelem tapi syaratte kudu ancik-ancik gegere bapak karo ibu kula, ngono. Mulane atos-atos saestu soal anak. Lah, kula sampean kepingin duwe anak apik niku diparingi tuntunan. Mergo enake ngeten. Ayo kita ndedonga dhateng ngarsanipun Allah, ikhtiar usaha dadi wong sing apik, duwe bojo apik, dadi keluarga sing apik, duwe anak sing apik-apik. Amin Allahumma. Mergo ngeten, keluarga iku nek apik, bendina ku uripe tambah barokah. Nika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Ma anfaqar rajulu fi nafsihi wa baitihi wa ahlihi wa waladihi wa khadimihi fahuwa lahu shadaqatun." Artosipun, ana wong lanang duwe duit dienggo awake dhewe, ge tuku klambi, ge tuku mangan, niku hukume dadi sedekah. Dirungokno, duwe duit digawe awake dhewe, ge kebutuhane dhewe, ge tuku klambi, tuku sarung, tuku kopiah, digawe mangan, iku hukume dadi sedekah, berarti oleh ganjaran. Ana wong lanang duwe duit digawe dandan-dandan omah, digawe bangun omah, iku hukume dadi sedekah. Nek dhuwit dike tuku semen, dike tuku bata, tuku wesi, pokoke dike prabot omah, iku hukume ya dadi sedekah. Bangun omah oleh ganjaran, dadi ganjaran. Sedekah kabeh. Ana wong lanang duwe dhuwit diwenehno bojone, digawe mblanjani bojone, iku hukume ya dadi sedekah. Lan ibu-ibu mulai sesuk lek njaluk blonjo nang bojo aja kok, "Pak, njaluk blonjo aja. Pak, sedekah." Karo sangu kaleng mbek dituruki teneng-teneng. "Sedekah, Pak." Ora ngono tok, wong bengi-bengi kuwi ya sedekah. Golek-golek sedekah ta ora? Aku butuh sedekah iki le. Ana wong lanang duwe dhuwit dikekno anake, dikek mbandane anake, dikek ngragati biayae anake, dikek mondokno anake, dikek nguliahno anake, nukokno sandangan putrane, nukokno sepedah putrane, niku kabeh hukumnya ya dadi sedekah. Ganjaran, Pak. Ana wong lanang duwe dhuwit diwenehna pembantune, dienggo mbayari pembantune, niku hukumnya ya dadi sedekah. Tapi niku wau, nun sewu, diperhatosaken. Duwe-duwe digawe awake dhewe dadi sedekah, iku nek pancen awak iki uripe dienggo nglakoni ibadah. Kula wangsuli, duwe-duwe digawe awake dhewe, digeblonco awake dhewe dadi sedekah, iku nek pancen uripe niku pancen diniati kanggo nglakoni ibadah. Digawe dandan-dandan omah dadi sedekah, iku lek pancen omah gawe ne omah iku niat digawe wadah nglakoni ibadah. Omah digawe maca Quran, digawe salat tahajud, digawe wiridan, digawe membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah, barokah, digawe didik putra-putrane, digawe silaturahim. Sedekah kabeh, ganjaran kabeh. Diwehno bojo dadi sedekah, iku yo bojo wong wedok sing ahli ibadah. Dikekno pembantu, nggo mbayari pembantu dadi sedekah, iku nek pancen pembantune ya pembantu sing ahli ibadah. Digawe mbiayai anak, nggo ngragati anak dadi sedekah, lek pancen anak dipersiapno dadi generasi sing ahli ibadah. Ibu bapak ingkang winul ya, sama nek golek krungu nek sedekah kuwi ganjarane gedhe. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Tapi delok-delok se sedekah no sapa? Mulane Kanjeng Nabi pesen ten kula jenengan, la yakul ta'amaka illa taqiyun. Awakmu lek duwe panganan, aja nganti pangananmu ku dipangan wong kejaba wong sing takwa. Kejaba wong sing apik. Aja ngantek pangananmu ku dipangan wong elek. Mergo ngeten rungokno. Jenengan gadah panganan, halo. Jenengan kekno guru ngaji, kuwi jenengan ra usah melok ngulang ngaji, wis oleh ganjaran padha karo ganjarane dadi guru ngaji. Jenengan gadah jajan, jenengan kekno pak polisi sing patroli, ini jenengan ra usah dadi polisi, ra usah melok patroli, wis oleh ganjaran padha karo ganjarane patroli, ganjarane jaga keamanan. Halo. Jenengan di panganan kok jenengan kena wong main kope. Kowe ra usah melok banteng kertu, ra usah ni. Ra usah henggeh. Kowe hukume wis padha karo nak ni, nak ni, nak ni, nak ni. Padahal ora melok kope, tapi mergo mbok sumbang. Mulane ngapunten lek duwe gawe, nek saged ya melekan ya wis, tapi aja ni. Yo dikai melekan yasinan, selawatan, ngono kan apik. Tok nyeluk ngene iki. Kadruan nggo melekan, kan apik. Iya. Setuju mundak laris. Ngono. Lah saiki ana wong gak wah apa-apa, meneng. Yo ora ibadah, yo ora maksiat. Wong gak wah apa-apa nang sampean kei panganan. Kuwi padha karo mbatoni radio bogrek. Nganggur. Ya padha karo ngeces HP legrek tiwas ora ana gaene. Mulane kula sampean nek gelem ngenang-ngenang iki, masyaallah, ndahne bejane yo, ndahne enake, ene wong lanang di bojo wong wedok sing ahli ibadah. Ya Allah, bendino kuwi lho ngeramut wong sing nyembah Allah, bendino ngeragati wong sing ibadah ning Allah, wong sing disenengi Allah, ya kuwi wong lanang sing uripe barokah. Halo. Ndahne nelongsone, ndahne susahe, ene wong lanang di bojo wong wedok sing ahli maksiat. Ene wong wedok senengane ngrasani tanggane ngono ku sik diingoni ya. Pak. Pak. Bojo sampean kok senengane ngrasani wong ngono ku ndang sampean ingoni ya. Ngono ku sampean padha karo ngingoni satrone Gusti Allah. Musae Gusti Allah ndang mbok ingoni. Pancen ra enak Pak ndengon-ngon ra tepak ra enak. Iki dirungokno apa ora to? Wong wedok rungokno, metu ka omah ora kudungan mbukak rambut, Bluder. Wis ora kudungan tok ngene lho wis. Sik, rungokno iki. Wong wedok metu ka omah kok ora kudungan, kuwi saben sak jangkah sing lanang kuwi lho karo Gusti Allah dicawisi siksa geni neraka gedene sak omah. Sak jangkah. Lah nek kene tok singgahan. Genine kuwi lho pirang omah. Pak, nanti bang bojo ngakehno dosa apa perlu dijintes Pak wong wedok-wedok iki, Pak? Ya ora kok. Diramut sing apik. Sebalike, Bu, ndahne bejone ana wong wedok duwe bojo wong lanang sing ahli ibadah. Ya wong wedok kuwi sing uripe barokah. Bendina masakno wong sing nyembah Allah, ngumbahno pakeane wong sing ibadah nang Allah. Mijeti wong sing nyembah nang Allah. Wong sing nyembah nang Allah ya kuwi wong wedok sing uripe barokah. Mulane ayo kula sampean iki usaha, usaha dadi wong sing apik, duwe bojo sing apik, duwe anak sing apik, keluarga sing apik, dados keluarga mboten namung ten donya mawon, ngantos benjang wonten swarganipun Allah. Amin. Allahumma. Pun, saniki dos pundi carane supaya kula sampean kagungan putra ingkang sae. Ibu bapak jamaah ingkang dipun mulyakaken. Kula sampean iki nek pengin duwe anak sing apik niku ora perlu ditinggali bondo donya akeh-akeh. Kliru, Pak. Bu. Wong tua ninggali bondo donya ning anak iku harapane kan supaya anak uripe mulya ben ora kangelan sandang pangane ngono to. Dikira nek donyane akeh duwite akeh terus mulya atine ayem, ora mesti. Wong koncoku donyane sak pirang-pirang ya susah. Angelina Sondaku. Susahe ra karuan, padahal donyane sak pirang-pirang. Justru ngapunten, anak katan ditinggali bondo donya. Mboten saged nasarufke sing tepak, ora iso mblanjakke sing bener. Niku jenengan padha karo nyengsarakno anak. Terbukti kathah sak dulur geger perkara rebutan. Rebutan donya, rebutan warisan. Binjing ten akhirat niku ga ono, Bu, pertanyaan awakmu mati anakmu mbok tinggali tanah pirang hektar, duit pirang miliar ga ono. Anakmu mbok didik agama apa ora, mbok ulangi ibadah apa ora, akhlake mbok tata sing apik apa ora. Pitakone ngoten. Mungkin kula niku nate enten saestu niku wong Pak Lurah nggen kula niku misanan kula dhewe. Ana wong jotos-jotosan karo dulur, gara-gara barongan sak dompol. Ngertos barongan nggih? Pring. Gara-gara barongan sak dompol royokan niku jotos-jotosan karo dulure. Niku ten nggen kula. Alhamdulillah, kula pireng nek mriki kok tambah nemen jere ngono kuwi. Mboten to nggih? Heh, mboten ngaku maksudnya. Tapi sampean tahu krungu to ana sak dulur tabuk-tabukan perkara royokan kitab kuning. Rebutan Fatihah, rebutan ilmu gak ana. Mulane nek wong tuwa cerdas, anak niku ora perlu ditinggali bondo donya. Tinggali siji ilmu, loro akhlak, telu donga. Kula wangsuli siji. Apa, Bu? Ilmu nomor kalih. Akhlak nomor tiga. Donga. Mergo anakku penting, saya aku takon dijawab sing banter sing kompak. Gawe anak karo didik anak niku enak ndi? Tabalani, tabalani, enak ndi didik anak karo gawe anak? Jere sapa? Didik anak angel, gawe anak tambah ora iso. Lek ana sing iso, sapa muni gampang. Elek ana sing iso sing ngomong gampang aku tolong sampean gawekno. Wedok-wedok loro ae rasa akeh-akeh. Tantenane engko tak canggenge muleh. Didik anak angel gawe anak tambah ora iso. Nyatane akeh wong sing wis rumah tangga puluhan tahun kepingin duwe anak. Nyatane ora duwe-duwe anak. Padahal sing mbok arane gawe departemen perupul-kupulkan yo terus. Tapi ora iso duwe anak. Dapak iso gawe. Aku gawe sing apik ngono. Tak cetak sak apik-apike, ora pesek kaya aku ngene. Wong kadang bapake nggo banteng kaya beri prima, ngono ku metu anake kaya beri-beri. Dapak iso gawe kaya digawe sak apik-apike. Neng kadang ibuke putih kaya kuku, kaya pupu, anek wireng kaya ketu. Lah kula sampeyan diperintah sing sae leh ngramut anak. Soale pertama, ibu bapak ingkang winulya, kula jenengan niki kadang mboten ngrasakno. Akeh rezekine wong tua sing katutan rezekine anak. Tapi wong tua ora ngrasakno. Akeh rezekine wong tua sing katutan rezekine anak. Asline rezeki anak sampean tapi tiba sampean. Asline jatahe anak sampean. Ngono ku Gusti Allah ya maringi isyarat. Wong contone pirang-pirang. Ana wong nalika kawin anyar-anyaran golek penggawean angel, golek duit repot, bareng duwe anak situk mulai oleh penggawean. Iso mbangun omah, duwe anak maneh loro, iso mbethok sawah. Duwe anak telu, tambah duwe karyawan sak pirang-pirang. Rezekine tambah, rezekine tambah, rezekine tambah. Mergo katutan rezekine anak. Ngono ku ana isyarahe. Karo Gusti Allah ditemplekno nang dadane ibu-ibu. Ngudoke nalika sek perawan nak telepes biasa. Biasa urung katutan nok. Bareng nikah, hamil, mbabarke duwe anak digengemiki. Mudak gede. Mergo katutan ketemplekan rezekine anak. Engko duwe anak nomor loro engko mikin neh, mundak gedhe neh. Mbok sapa sing nyebul? Mergo wis katutan maneh. Duwe anak sing nomor telu tambah. Mantek bungkuk-bungkuk sapa muni sak jedor. Pikirane. Mergo katutan rezekine anak. Coba mangke lek wis pegelen ngemiki. Mboten kagungan putra pun pegelen ngemiki. Engkok mundak tipis, mundak tipis, mundak kempir, mundak kempir, mundak kempir. Isok karek tengerane tok nglembreh ngono. Mergo apa? Wis ora katutan rezekine anak. Rezekine anak karo Gusti Allah wis dicabut langsung dikekno nang anak. Mangkane asline sampeyan nukokno sepeda anak, ku jatah anake sampeyan dhewe rezeki anake sampeyan dititipno sampeyan. Sampeyan nukokno pakaian anak ku asline rezeki anak sampeyan saking anake dititipno sampeyan. Lah lha apa kok dititipno wong tuwa? Masa apa dititipno wong gendeng? Gak dititipno wong tuane. Yang kedua, urip nang donya ki agentenan. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Saiki wong tuwa ngramut anak. Sok genten wong tuwa diramut anak. Anak ngramut wong tuwa. Kamangka hidup ini timbal balik. Aku ki dirungokno to ra to? Hidup ini timbal balik. Jangankan hubungan orang tua kepada anak karo wong liya. Sampean kok njiwit wong mesti bakal dijiwit wong. Mulane nek ora pengen dijiwit wong, aja njiwit wong. Kama tadinu tudanu, sampean tau utang mesti bakal nyaur. Tau ngutangi bakal kesauran. Man hasoda zaroa, sapa wonge nandur mesti bakal ngunduh. Sapa wonge icir mesti bakal panen. Sama nek ora kepengin dijiwit wong, aja njiwit wong. Hidup ini timbal balik, iku karo wong liya. Saman loman karo wong ya loman karo sampean. Saman medit karo wong ya ngono. Medit karo sampean. Nang anak nggih ngoten. Wong tuwa ngrumat anak kok apik, sok giliran anak ngrumat wong tuane apik. Wong tuwa ngrumat anak kok elek, sok anak ngrumat wong tuwa ya elek. Wong tuwa ngrumat anak kok alus, anak garap wong tuane ya alus. Wong tua karo anak kok kasar? Anak nang wong tuane yo kasar. Kan wonten wong tua karo anak sing halus, ana sing kasar. Enten sing halus. Anak loro panas tukokno sirup nang ora gelem ngombe. Ngono ku halus garapane. Cung diombe cung sirupe, gak diombe kok sampean gak mari-mari gari sekolah, gari ngaji. Akeh pinter cung diombe cung, akeh pinter. Engko nek semari ditumbas sok klambi, senajan dibeli duwi. Halus ngene iki sok mben anak ngramut wong tuane ya halus, bapake nang rumah sakit, anak nilii kok obat urung diombe, Pak, obat wis diombe to urung, Pak? Urung cung, jong bae cangkeme pahit. Diombe, Pak, jere Pak dokter aleh telat sih. Engko nek gak diombe-ombe gak mari-mari, Bapak. Putune wis kangen bae kok. Diombe, Pak, weneng mari. Ngono. Tapi ana kok wong tua sing karo anake kewas are amit-amit. Anak awake panas, oleh sirup, nang ora gelem ngombe. Ora dilus tambah disuwen taki. Diombe. Kaget, nyentak kok yang ngono kuwi kok. Mosok ning nyentak kok diombe kuwi ora nyentak. Diombe. Klenga-klengo. Iki ngono dhuwit iki anggite merat dhuwit. Toh mari to ora kowe. Diombe klenga-klengo. Ora gelem ngombe, tak loloh cangkemmu. Diombe. Dititeni sampe anak nang wong tuwa ya kewasar. Bapakne lara ning rumah sakit, anak nilihi ketok obat yang selengkrah rong diombe. Anak nyak-nyak-nyak-nyak-nyak. Pak, obat kok sing selengkrahno kene wis diombe dorong obate. Urung cung, jong pake cangkeme pahit. Wis suwe, Pak, nek wong gering cangkeme pahit wis suwe. Ora gering ya apa-apa demploki kabeh ngono, Pak. Nek diombe toh mari to ora. Gerang ate anyi-anyi bareng. Aku rang rumat kowe tok, ing rumat putune bareng. Diombe. Ora diombe, lothek cangkemmu ngono. Mergo gek biyen loloh saiki balesane. Lu tenan, ana wong tuwa karo anak kok mentolo. Anak ya mentolo karo wong tuwa. Aku jane ngene iki ora leh dirungono cah cilik-cilik, Pak. Iki urusane wong gerang asline. Enek wong tuwa karo anak mentolo ngene enek. Wong enek anake no pinggire ngene mentolo omong-omong karo tanggane. Sampeyan penak, Kang, Kang. Anak loro dunung-dunung pinter-pinter anak em. Kowe mung ndak tuwek dientengno anak urip em. Mulya tambah tuwek. Ora kaya aku. Delondong sitok ora genah. Kan mergawe ra godak. Roe matane duwe. Lagi anak enek krungu anak cerdas iso mbaten. Berarti Pak Ayu sira geduga karo aku. Padahal aku metu nang donya ya ora karepku dhewe. Aja dhek sing polah-polah karo buke ya ora ngerah ning aku. Salah dhewe. Ngaku nang jero diutek-utek kok. Anake cerdas kok. Ngene iki anak ya mentolo karo wong tuwa. Dingengeri wong tuwa ya. Eneng kancane dolan ngene iso omong luwe kok. Sampeyan penak, Mas, Mas, ora ketunggon wong tuwa. Enteng uripe sampeyan. Nyambut gawe apa-apa nyentel kabeh, ora kaya aku. Kowe penak Mas wis randi wong tuwa. Pancen wong tuwa nemi pawinter kok. Wong tuwa nang gelem mati sik tak anggap apik kok. Bapakme pawinter iso gelem mati sik. Ora kaya aku sing ngon-ngon loro. Glimbang-glimbung ra metu kayane. Ya mbah kok ra mati-mati. Padahal kancane seresik sing sak pantaran dhewe. Nyong karek dhewe tok kuwi kok. Ya Allah. Mila setunggal ilmu terutama Bapak dieling-eling ilmu Al-Qur'an. Al-Qur'an sebagai pendidikan dasar. Aja sampai sampean duwe anak ra iso maca Qur'an. Saestu niku pesen kula. Qur'an itu subhanallah luar biasa barokahnya. Anak itu ya, bocah itu nek gak tahu maca Qur'an. Rungokno, bocah ku nek gak tahu maca Quran. Ya termasuk bocah-bocah umur suwida, umur 70 bareng. Bocah umur 50 bareng. Iku lek gak tahu maca Quran, gak pernah kenek cahayane Quran, ndak pernah tersentuh nur Ilahi. Niku atine atos. Tuturane wangel. Lah nek anak ora pinter, umpane watuk ora diramut sama disentak. Jawa tak watuke, Pak. Berbagi wong. Jere pan, watuk kok ra oleh to, Cung. Diapakno. Dimpet. Nempakane wedi karo anak anggar kudu watuk lagi mangape diempet. Op. Mangape op. Berotol metu ngisor pret ngono. Ngono ku mbokane ra kowe iki anak kurang apa. Wong pakane lara ra diramut sing apik tambah disentake. Rugi cong cong aku nglairo kowe tak ewangi ngeden ngeden. Jare anak sing ngoken ngeden sapa? Rambut dino gak ya wis. Masya Allah. Nah, ibu bapak, terutama ilmu Al-Quran. Niku temenan. Aja sampai anake sampean gak iso maca Quran. Minimal ngajine Quran kudu khatam, minimal. Yang kedua, akhlak. Tata krama. Nah, tata krama sing paling mancep mandes ten kene niku ngene iko cara ta'limul muta'allim niku lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Nyontoni iku luweh mandi timbangane ngomongi. Wong tuwa ning anak asline ora usah kakek ngomong. Ayo nggarai dibantai karo anak ngono ku. Nyontoni nyontoni. Saman pengen duwe anak sregep jamaah, ku ampang asline. Ya saman dadi wong tuwa sing sregep jamaah, ku mesti anake saman yo sregep jamaah. Saman pengen dia anak sing sregep ngaji Quran. Lho saman dadi wong tuwa yo sregep maca Quran. Wis to anggere mari maghrib, Bu. Bu. Aja Fatihah sing mbok pentelengi. Qurane dibuka, Qurane dibuka. Engko anake saman nek sregep ngaji Quran. Ora iso ngaji, rapopo ora iso ngaji yo wis, buka Quran, penampilan nang ngarepe anak. Sing diwaca apa, Pak? Sak isomu wis kulhu ae lek gak popo. Wong isoe kulhu ya kulhu ae lek, bendina wis kuwi gejoh ae. Penampilan kok, tapi nek maca aja banter-banter sing gremeng ae. Bismillahirrahmanirrahim. Anake sampean seweneng roh sampean. Cerita kancane, ibuku ki asline pinter tapi ra ngetarani. Aku roh mataku dhewe. Ibuku nek maca Qur'ane cepet, angger sediluk malih. Pinter tapi ra ngetarani. Ra apa-apa wong penampilan kok. Nek pancene boke ra iso ngaji siji dina lek nyekel Qur'an kok walik. Sing dhuwur kok ngisor, sing ngisor kok dhuwur. Terus diwaca nasrat. Anak roh tambah bangga. Ibuku tiba top tenan. Maca Qur'an ambek malik bareng iso dhek. Memperkara kualik ra roh. Lho kesane tapi sae ngoten lho. Nyontoni nyontoni. Bu. Bu. Saman lek kepengin anak pinter basa, saman kulek tepak ana anak omong-omong karo bojo basa. Enten wong wedok sing basa kali bojone ngacung. Alah wong bojoku ya ora kok. Sampean paling kemek nggih mboten ngono kuwe. Anak diwulangi. Engko anak sampean nek pinter basa. Wong anak niku nyonto wong tuwae. Gampang. Makanya kalau nanti gak guyonan. Biyen ana anak nyolong jambune tangga konangan sing duwe diwedekno. Ayo terusno, kandakno bapakmu. Wedi, Pak. Bocah biyen diomongi kandakno bapakmu, wedi. Soale bapake apik. Anak saiki. Nyolong jambu konangan sing duwe. Terusno, kandakno bapakmu. Ora apa-apa nang kandakno bae. Aku wis musyawarah karo Pak ayo. Pake setuju tanda tangan hitam di atas putih. Tambahan sing luwih nemen. Terusno, kandakno bapakmu. Napa sampean kandakno bareng? Lha kae sing ngundhon nang dhuwur engko plastik kreseke Pak e to, Pak. Wong aku mek dikon jumbuti rontokane tok. Sing ngundhoh ya Pak e. Ini artinya apa? Kenakalan anak, kenakalan remaja akhir-akhir ini itu sebenarnya juga dampak dan akibat dari kenakalan kaum gerang. Makanya kalau sampean kalau pengen duwe anak apik sederhana, dadi ya wong tua sing apik. Engko anak sampean dicethak Allah dadi anak sing apik. Ngaten. Sing terakhir didongakne. Ibu. Mbah. Sampun-sampun Pak, ampun pe rampung kok ampun kantun dongane niki. Sampun-sampun cekap-cekap. cekap Pak tambahan matur suwun, cekap, cekap. Niki pun badhe ndonga niki. Kurang sampean soleh nyunat noae. Didongane. Gak ono donga mandi bandingi dongane wong tuwa ning anak. Yai mboten saged ndonga. Lho ndonga kok mboten saged to? Ndonga niku gak kudu cara Arab. Kula baleni, ndonga niku gak kudu cara Arab. Cara napa mawon, basa napa mawon Gusti Allah ngertos. Sampeyan ndongane putra ora kudu ngangge bahasa Arab. Wis sapa isoe sampeyan? Bu. Mboten kudu bahasa Arab. Nek saged ngangge bahasa Arab sae. Nek mboten saged yo sak isoe sampeyan. Sing paling mandi ndongakno anakku nek pas anak wayahe turu, sampeyan nungguin nang pinggire, sampeyan ndongakno terus sebul mbon-mbonane. Tapi yang nganggo idu cilik ae engko nyempros kabeh. Niku paling mandi, terutama ibu. Bapak nggih saged, ibu saged, tapi yang paling mandi ibu. Dan itu tidak harus bahasa Arab. Lha timbangane ndonga bahasa Arab kleru. Anake ujian, karepe didongakno ibuke ben lulus bijine apik, bengi-bengi reko-reko salat bar salat ndongakno anak, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Nggih dongane ngising. Mlebu WC. Ya anak ra kober garap ujian perkara wetenge mencrat, mencrat. Perkara ibuke kleru lek ndongakno. Wis donga Jawa isoe kulhu ya kulhu diwaca. Pokoke sampean maca kulhu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Terus sampean donga, ya Allah Gusti, kula nyuwun dateng panjenengan kanthi barokah kulhu. Mugi-mugi rumah tangga kula sakinah barokah ya Allah, kanthi barokah kulhu. Mugi-mugi anak-anak kula salih-salihah ya Allah, kanthi barokah kulhu. Mugi-mugi rezeki kula panjenengan paringi kathah halal barokah ya Allah, kanthi barokah kulhu. Mugi-mugi pinaringan sehat lahir batin ya Allah, kanthi barokah kulhu. Mugi-mugi bapak elek nyambut damel pinaringan gangsar ya Allah, kanthi barokah kulhu. Mugi-mugi bapak mboten wayah meleh ya Allah. Wong lanang dijogo kalih Allah. Asline ya ana njaba ya meh kegodha karo wong wedok nakale. Om mampir om. Om cakep ndah. Kok dia manjas sih? Ah sebel aku. Jane ya meh katut Bu, tapi mergo kenek barokah kulhu sing sampean waca langsung sadar bojo sampean. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu akbar. Allahu akbar. Opro em lawayu ngono. Kenek kulhu mang. Ora kok sampean wong lanang kerja lunga menjaba sing wetok ngedabrus ngrasani tangga. Wong lanang gampang ilang tak kandhane. Senengane terus obo warung pangkon. Nek no, ana warung pangkon. Hah? No sendi Mas. Kopine 1000 mangkone 10000 ngono kuwi. No kene aneng. No sendi. Ndek engko aku tak mampir sedelok. Ya Allah, donga, donga, donga. Dongane wong tuwa ning anak niku tanpa hijab. Donya iki gak ana donga mandi mbandingi dongane wong tuwa ning anak. Sak liyane dongane nabi, dongane wali. Dongane wong tuwa ning anak. Soale napa? Ikhlas. Tanpa pamrih. Makane anak-anak kita perlu donga, anak-anak kita perlu donga. Termasuk anak kita Ananda Diki Setiawan menika nggih perlu donga kula panjenengan sami, mila monggo sareng-sareng kita dongake, muga-muga nak Diki khususe lan putra-putri kula panjenengan sedaya umume pun dadosaken putra ingkang salih. Sedaya putra-putrine dasaken generasi ingkang salihin salihat. pinaringan ilmu ingkang manfaat, iman takwa ingkang kiat, akhlak ingkang hebat, manfaati kangge agami lan masyarakat. Bibarokatuh.